فاعبدني فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Sesungguhnya hanya Allah saja Tuhanku, dan aku beribadah hanya kepada-Nya, dan aku dirikan sholat untuk selalu mengingat-Nya. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يا الله hambamu hambamu selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Roja Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Lidzakirina wadzakirat.